Ada waktu Pak? Masih Pak ya? Pertanyaannya panas-panas ya. Zaman sudah semakin rusak pelakunya. Persamaan gender dalam Islam sangat bertentangan kalau disamakan dalam semua sisi. Laki-laki dan wanita itu hanya disamakan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perkara ibadah, hukum asalnya semuanya sama, perkara-perkara tertentu yang memang Islam membedakan antara kaum lelaki dan kaum wanita. Tetapi kalau kemudian disamaratakan dalam semua lini kehidupan dari mulai A sampai Z, itu merupakan propaganda musuh-musuh agama. Sangat tegas Allah mengatakan dalam firman-Nya, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Yang namanya laki-laki itu adalah pemimpin-pemimpin kaum wanita. Ini sesungguhnya perkara yang sangat jelas dan cukup banyak dan sangat banyak sekali para dai-dai dan para ustadz-ustadz yang mengkonter pemahaman yang semacam ini. Yang kita maukan sekarang dai-dai yang betul-betul kokoh di atas sunnah. Nggak setiap dai. Barangkali mungkin yang disampaikan oleh bapak tadi, adanya para ustaz-ustaz yang beken dan segala macamnya. Kalau saya boleh nebak, insya Allah bukan dai-dai di atas sunnah. Dai-dai dakwah taimen selain itu bahasanya Pak ya? Pas Pak ya? Masya Allah. Jadi bukan lagi entertainment sudah. Itu sudah terlalu umum. Ada sebagian mereka yang masuk entertainment. Tapi lebih religius kalau dikatakan dakwah taimen. Itu bahasanya Pak ya? Iya. Nah, semacam ini bukan sebagai patokan. Justru tipe-tipe yang semacam itu yang dikhawatirkan Rasul alaihi wasallam menimpa umat ini. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sunan Tirmidzi dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin." Sesungguhnya yang saya khawatirkan menimpa umatku adalah para tokoh-tokoh penyesat umat, baik itu dari kalangan penguasa atau dari kalangan orang yang punya ilmu. Ini yang harus kita waspadai. Sehingga yang menjadi patokan kita ialah orang-orang yang kokoh di atas sunnah, ulama-ulama yang kokoh di atas sunnah, dai-dai yang kokoh di atas sunnah. Kalau mereka ini sudah terlalu banyak memperingatkan umat manusia dari semua bentuk penyimpangan, dan di antara terkait dengan masalah persamaan gender tadi dalam semua itu. Al-muhim khulasahnya, hal ini merupakan perkara yang sesungguhnya sudah nyata penyimpangannya. Adapun bagaimana cara kita untuk menyelamatkan keluarga, yang pertama ialah tentu merupakan kunci membimbing dan mentarbiyah keluarga dengan tarbiyah imaniyah, dengan tarbiyah iman, pendidikan iman, menanamkan akidah yang benar kepada mereka, iman yang benar kepada mereka, ditanamkan semangat ibadah kepada Allah kepada mereka, ditanamkan akhlakul karimah kepada mereka, diajari ilmu yang benar, ilmu yang bersumber dari ayat Al-Quran, hadisnya Rasul, dengan pemahaman yang sahih dari pemahaman para sahabat. Ini yang paling penting. Itu yang dimaukan dengan ayat Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu tarbiyah imaniyah, tarbiyah akidah, tarbiyah ibadah, tarbiyah manhaj, tarbiyah akhlak, tarbiyah muamalah, dan semua hal. Membentengi anak-anak kita dengan ilmu agama yang kuat. Kalau kemudian orang tua itu hanya semata-mata memberi tarbiyah anaknya dengan tarbiyah duniawiyah, tarbiyah ilmu-ilmu dunia, tidak sedikit pun dikasih ilmu agama, terus bermimpi bisa selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, itu mimpi di siang bolong. Jangan punya harapan yang muluk-muluk anak Anda bisa selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, kalau tidak ada benteng ilmu syar'i, kemudian taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi kasih ilmu agama dengan proses yang bagus, dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, ditanamkan kecintaan pada ilmu agama. Diajak ke teman-teman taklim yang bagus, diajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikasih tahu terbimbingan perkara-perkara yang menyimpang, perkara-perkara yang tidak boleh diikuti, perkara-perkara yang belum diyakini dan segala macam. Dan yang kedua ialah memperhatikan pergaulan mereka. Memperhatikan pergaulan mereka. Barakallahu. Diawasi dengan siapa mereka bergaul, dengan siapa mereka berteman. Dikarenakan urusan persahabatan sangat mengerikan kaum muslimin rahimakumullah. Apalagi yang namanya anak kita, apalagi yang masih labil, mereka belum bisa mengerti mana yang manfaat, mana yang maslahat, mana yang mudharat bagi hidup mereka masing-masing. Dan itu membutuhkan kerjasama yang baik antara suami dan istri, kerjasama yang baik antar semua keluarga yang ada. Setelah itu banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita pribadi, keluarga kita, anak istri kita, dan semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Berdoa semoga senantiasa diberi anugerah taufik wal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perjuangan sebagai orang tua. Terus berjuang mendidik anaknya di atas ilmu agama yang benar, akidah yang benar. Selebihnya pasrahkan kepada Allah. Dikarenakan yang namanya hidayah murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alamu bisawab. Itu beberapa hal yang terpenting yang harus diperhatikan masing-masing orang tua agar anak kita tidak menyimpang. Barakallahu.